wajahmu cuma hiasan. Wajah di balik kaca engkau terlena. Kau kejar harta benda dan kemewahan. Kau lupakan iman, kau lupakan Tuhan. Wajah di balik kaca. Di balik kaca.